sedang dilanda derita. Apakah tangan yang pertama, aku duduk di sini, engkau duduk di sana. Tak jemuku memandang, tak jemuku memandang. Rupanya dirimu sayang sedang dilanda derita. Akan mendapat obatnya sekarang. Dirimu tak kuizinkan menangis lagi. Rupanya dirimu sayang sedang dilanda derita. Apakah tangan yang pertama, aku duduk di sini, engkau duduk di sana. Tak jemuku memandang, tak jemuku memandang. Rupanya dirimu sayang sedang dilanda derita. Dan dilanda derita.